Soalan yang pertama, bolehkah perempuan memakai inai dengan berukir-ukir bunga bercorak-corak? Apakah hukumnya? Dia asalnya memakai inai ini bukan daripada amalan apa ni Islam. Amalan daripada Arab Jahiliyah. Nah, tetapi Nabi tengok perkara ini tidak membawa mudarat apa-apa, maka dibenarkan kepada pengantin-pengantin perempuan berinai. Ha, pengantin sahaja. Ha, anak dara tak boleh berinai. Nah, ha, tak sapa masa dia lagi. Kerana tahmirul asabi', nampak memerahkan jari sama ada atas kuku atau atas jari ni dengan cat kuku atau dengan inai nak dia atas warna, sebenarnya untuk suami pilih. Faham? Untuk suami saja. Jadi gitu, kalau tak ada suami tak boleh lah berinai. Untuk ada suami. Kalau suami mati dah, tak payah berinai, berinai awak boleh. Nak? Ha, nikah lain pula. Ha, berinai lah pula. Nak? Ha. Jadi bila datang dalam Islam, Nabi tak haram benda ni. Sebab tu berterusan boleh dalam masyarakat Arab. Yang haram Nabi larang selalu. Nah, dia bukan semua adat-adat masyarakat ni. Nah, Islam haram. Contoh berina. Nah, walaupun dalam bukan daripada Islam, bila masuk Islam Nabi tak kata berina ni haram bagi orang perempuan, lelaki mana tak boleh lah. Nah. Benda lagi contoh yang bukan daripada Islam. Ni subang. Dalam Islam tidak sunnah tindik orang puan. Bukan daripada ajaran Islam. Nah, tapi bila masuk Islam, arak-arak perempuan tu dia tindik batas subang. Telinga berlubang belaka, ada subang. Nabi tak larang. Bila Nabi tak larang, bersubang itu harus bagi kaum wanita. Faham lagi? Haram bagi kaum laki-laki. Pasal dia perhiasan wanita. Nampak? Walaupun bersubang tu bukan daripada Islam, tapi benda tu tak salah pada syarak, dia tak larang. Nampak? Benda contoh yang dilarang pula. Neh, bila masuk Islam Nabi larang mereka. Neh, ha, bertatu. Nah, buat tanda muka. Neh, tanda muka kan, tanda situ, tanda sini. Bila masuk Islam Nabi larang orang-orang yang belum lagi bertatu buat tatu, haram dalam Islam. Ha, ada tatu dah Nabi tak suruh koyok pasal dia buat dalam kafir. Nampak? Ha, tu benda tu dalam Islam tidak diterima. Nah, ha, cuma kita jangan tiru inah melampau batas siapa macam keling ni kok. Keling ni kok ni siapa blomor ni mata gula mati sawa dengan. Faham tak? Hak tu bukanlah cantik bagi mata suami. Tak. Cuma meniru budaya asing. Budaya mana? Budaya Hindu. Nah, jadi jangan melampau batas. Sedikit sudah aku atas tapak tangan ni. Nah, kuku tu sama dah. Nah. Ha. Kemudian pesanan pula, pengantin laki-laki tak boleh pakai inah. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi, dijami masuk syurga 10 orang. Nabi larang dia. Nampak? Nabi marah dia. Nek, mengenakan benda-benda orang perempuan. Contohnya, dia baru nikah. Setelah berhijrah, dia pun berkahwin. Nek, dia hijrah sebatang kara, tinggal habis anak bini. Koperak ni, tokoh koperak. Siapa di Madinah, dia berkahwin dengan perempuan Ansar. Nek, bila kahwin, malam tu dia duduk dengan suami isteri dia. Isteri dia orang Arab. Dia pakai kamkumah. Kamkumah ni renjisan ataupun menggunakan pakai percik atau pakai lomoh. Dia bawang dia tapi kena tubuh dia jadi kuning. Macam kunyit. Faham tak? Ha, pakai yang ha, perhiasan wangian perempuan Arab zaman dulu tadi. Yeah. Jadi bila dia duduk dengan isteri dia, warna kuning tu kena di baju dia. Faham tak? Jadi Nabi tegur, munda ni mu pakai agak kangkuman ni agak puas kan. Nah, Nabi marah. Ada ramai biar aku kata, dak saya nikah marah malam nyambut natu saya pergi tidur rumah bini. Tu yang kena ngecik sikit eh. Ah, kabar gitu tak apa eh. Nyak mu pakai menunjukkan lelaki tak boleh pakai perhiasan hak orang puas. Inah ni. Walaupun nikah pakai. Jangan pakai inah tak apa lelaki. Boleh. Macam alien tadi. Kau lelaki pakai inah. Nah, pakaian orang puan lelaki pakai asal bakar lah. Nah, puan akan perhiasan dia pakai gelang. Itu kan gelang. Tak nyamin. Tak tahu pun. Orang puan akan kata perhiasan dia kita pakai kata. Tak tahu. Hak orang lelaki pula khas untuk orang lelaki. Nah, orang puan pakai. Tak tahu kok. Tak saya suruh awet pakai piok. Tak jadi. Mana muka yang dia macam ke nafis teh gitu. Nah, jadi kalau lelaki nikah-nikah lagi pakai inah tu, jadi honda. Nah, janganlah siapa benda benebeng tetang boleh bini palanggau hukum syarak. Nah, hal palpan awak gua ni dah ku jahil. Nah, akan datang. Cikgu nikah sekali lagi jangan pakai inah. Nah. Ha. Bagaimana saya nak menggantikan semaya dan kursi yang telah saya tinggalkan dahulu sedangkan saya tak tahu banyak mana telah saya tinggal? Bolehkah terangkan cara-cara apa hukumnya membela bintang? Baik. Sekarang kita telah insaf, dulu banyak tinggal posisi tinggal semayang. Jadi gini, kalau kita tak tahu banyak mana, kita cuba anggarkan satu anggaran yang kita puas hati dengan anggaran tu. Ambil belum lebih. Nah, umpamanya aku tinggal banyak mana posisi daripada tekat tang 3 itu umpama. Nah, sebulan ada 10 hari aku posisi lebih kurang gitu lah. Pasal duk main set-set ni. Nah, duk gawak ada kawan set lana kapur. Jadi kalau kita anggap lagu tu, kita ambil 10 hari atas tahun. Nah, jadi kalau lama mana dah sekarang telah 15 tahun berlalu, bermakna ada 15 hari, 150 hari dia tinggal posisi. Faham? Ambil belum lebih ribu 160. Nah, nak qada yang ni tak gerak, ambil Senin kami. Niat qada dan niat puasa Senin kami. Dia boleh dapat selalu dua dalam satu. Faham? Ha, sikit-sikit hati. Bila kat semayang tak tahu banyak mana, ambil lah, kita qada lah. Tak usah kira lah. Eh, nak kira tak kerti banyak mana? Kita qada tu. Pas mayang zuhur, mayang zuhur qada. Pas mayang garib qada. Pas mayang isya qada. Pas mayang subuh qada. Dan umpamanya. Masalahnya nak buat kerja pun tak lah. Lepas tu lama mana kita anggar, banyak dah aku qada ni lebih dah rasa. Ha, bila kata rasa lebih dah rasa, boleh berhenti qada. Mayang sunat lah pula. Eh? Ha, dan wajib kita kena tahu bilangan banyak mana. Yang wajib kita qada sehingga sampai pada hak kita puas hati. Neh? Ha. Dan cari kita terak, bila kita terak qada semayang, sampai pada satu hak tu kita akan terasa lebih dah aku qada ni. Ha, bawa kebaikan. Tuhan tolong. Nampak? Neh? Ha. Mati. Tak apa. Pasal kita telah bertaubat. Bab semayang ni dia dua kali kena buat. Yang pertama taubat, yang kedua qada. Nak macam orang nak bayar hutang tak? Dia nak bayar hutang dah dapat masa mati dulu. Nampak? Allah tak ada bayar akhirat lagi. Pasal dia ada niat. Kalau niat tak mau bayar hutang. Ha tu. Dan dia cakap dalam kubur. Seorang kawan saya pernah berkata. Pertama dia, JKR. Jangan kerja rajin. Bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda mafhumnya Al-Quran itu hujah. Kawan saya itu yakin setiap kataan Al-Quran adalah hujah. Termasuklah kataan Yasin, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra dan sebagainya. Gana pandangan ustaz. Baik. Dia gini. Hujah Al-Quran ini. Iaitulah apa ayat-ayat muhkamat sahaja. Quran ini ada dua ayat. Satu dipanggil ayat muhkam. Satu dipanggil ayat mutasyabih. Ayat muhkam ni ayat yang kita faham. Ulama-ulama faham. Ulama pun ajar dalam kitab-kitab tafsir. Faham? Ayat ini kita berhujah. Nah, dan ayat itu jelas. Nampak? Nah, dan ayat itu tidak nasih. Satu lagi dipanggil ayat mutasyabih atau mutasyabihat. Ayat-ayat yang hanya Allah mengetahui maksud yang sebenar. Contoh ahruful muqatta'ah. Huruf-huruf terpotong pada surah Alif Lam Mim itu panggil ahruful muqatta'ah. Faham? Huruf-huruf terpotong Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, bah. Ha, Nun. Hak tu tidak ada seorang pun selain daripada Allah mengetahui maksud yang sebenar. Nampak? Sebab itulah kita buka kitab tafsir Muqtabar. Walaupun dikata Alif Lam Mim ini kemungkinan nama-nama kitab, nama-nama Tuhan dan seumpamanya, tapi kediang di kerkabur Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lah yang lebih mengetahui maksud yang sebenar-benar. Jadi Alif Lam Mim harful muqata'ah, harah-harah terpotong seperti ini bukan hujah untuk sesuatu amalan. Nah, kalau hujah sebagai ijazul Quran boleh. Sebagai bukti tentang mukjizatnya Al-Quran. Nah, itu boleh. Sebab kita nak berhujah ayat yang kita faham. Nah, ayat yang tergantung tak boleh berhujah. Nah, memang semua ayat tu hujah. Tapi siapa yang faham, dia faham hanya ayat ni saja. Maka ayat ini saja menjadi hujah. Ayat lain dia tak nak berhujah pun. Sebab dia tak faham ayat. Ya? Memang semua ayat tu jadi hujah selain ayat-ayat mutasyabih. Ya? Ha. Saya ni orang muda nak tanya sikit. Andai kata saya nampak perempuan yang amat seksi, lalu lahirlah nafsu saya menggelojok. Tak ketakat suhu didih 100. Darjah seksi. Ha. Tapi tadi ditanya hal Quran. Tapi ketika itu saya menghadapi penyakit dan ditegah doktor daripada berkuasa. Saya sukai juga tak ada duit nak menikah. Sedangkan saya ni ibarat dalam kategori wajib nikah dah. Gua ni nak buat ni. Nah, ha. Dia ni tahap dia wajib nikah dah. Tengok orang puan jadi mana pening pada dua. Nampak? Ha, kalau tengok perulah minyak utut kamrik. Nah, kalau bawa kereta tak masuk dia. Api merah nampak hijau. Dia ni maknanya boleh tahap wajib dah ni. Wajib nikah. Nah, tahap berbahaya. Kalau tak nikah bahaya memang joytik. Nah, ha, tahap gila. Jadi dalam hadis kata tak mampu berpuasa, tak ada piti. Nah, ha, suruh berpuasa. Nah, ha, Nabi kata, siapa yang ada duit nikah muda-muda. Jangan orang puan seronok berasa. Nah, nikah ha. Tak sampai seronok itu bodoh. Nikah. Nah, ha. Tak sampai bimbang bak rezeki. Bila kita nak jadi, nak ambil sebagai isteri kita, nak berumah tangga sungguh, tak sampai bimbang bak rezeki. Ni tak cah tinggal lanjut. Oh. Semua tak rekor lagi tang. Siapa tanggung makan minum? Allah tak ada. Kita tak cah tinggal makan dia. Nah, dari itu bukan tak cah. Mayang juga. Nah, takkan Allah tak tanggung makan minum kita. Tak sampai bimbang. Lepas tu nak puasa tak boleh. Pasal doktor kata tak boleh. Gastrik. Ha, tapi kaki kau puang gastrik. Ha. Jawabnya nak buat buah ni tau. Ha, jawabnya tak apa, kita batu lah. Tak ada piti, kita boleh piti. Tapi bangun dulu orang sini. Nah, ha, kita kutip derma. Boleh tu. Ha, caranya masyarakat, sebab dalam kitab-kitab teko, apabila seseorang itu telah wajib berkahwin sedangkan dia tidak mampu memberikan belanja, maka wajiblah orang-orang kaya di dalam kampung itu jika dalam negeri itu tidak ada baitul mal. Kalau ada baitul mal, pihak baitul mal wajib kena keluar duit beri kepada laki-laki itu sebagai mas kahwin. Faham ke? Nah? Kalau tak ada baitul mal, macam umat Islam tu duduk di Jerman, duduk di Perancis, tak ada baitul mal, maka umat Islam yang ada duit wajib kena keluar collect 10 ya 100 orang pun untuk jadikan orang laki-laki yang tahap bahaya ini berkahwin. Nampak ni? Nah, jadi kita sekarang ini dah mula tak ada piti nak puasa gastri. Tapi tengok orang puan dah hidup appendik pula. Faham tak? Sakit pun. Nah, ha, jadi kita kutik lah. Nah, ha, nah, tak ada, tak ada masalah tak. Nah, ha, tapi gilegang minggu depan. Malam ni gilegang orang lain. Nak kutik dia pun. Tak ada masalah tak. Nah, ha, boleh kita kutik dia pun. 10 ya sekarang sanggup weh. Nah, nah, malam ni ada 100, 1000 dah. Nah, awet ada 200. Nampak 300 jangan cari mahal-mahal sangat. Cari kaki cekam. Nah, jadi gitulah. Sebab tu sampai tahap ini baru dibenarkan berhutang kerana kahwin. Nah. Apa hukum bersiul? Eh? Apa hukum bersiul? Gana pula kali dilakukan di dalam masjid dan surau. Berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama tentang bersiul. Setengah pendapat mengatakan bersiul ini haram. Dan setengah pendapat mengatakan bersiul ini makruh. Yang mengatakan haram kerana bersiul ini adalah satu asal kejadiannya. Iaitulah puak-puak Abu Jahal dan Abu Lahab. Disuruh puak-puak musyriki Mekah bodoh-bodoh ni dia upah supaya ganggu Nabi mengajar di Mekah. Bila Nabi mengajar buka ceramah tazkirah apa semua, nah, maka puak-puak bodoh-bodoh ni yang disuruh oleh Abu Lahab musyriki ni mari buat bising dengan bertepuk tangan dan bersiul. Nah, ha, jadi ulama kata bersiul tu haram. Walau bagaimana pun pendapat orang kedua mengatakan nah, makruh saja tidak haram. Nah, kerana bersiul yang haram ini bersiul mengganggu orang mengajar agama. Orang nak buat ibadat pergi ganggu orang semayang pergi siul wi puk tangan nak suruh ganggu. Jadi kalau bersiul bukan ganggu orang. Nah, dia bersiul dia panggil burung dia atau dia bersiul dia maknanya dia senang hati. nak menang baru ni ciut dan apa ada. Ah jadi tidaklah haram. Jadi kena juga pendapat ni. Nah, kerana dalam hadis tidak cerita bersiu tu haram. Nak cerita jahatnya buat-buat berjahat pula ni, disuruh orang bersiu pula dah, buat ganggu. Jadi bukan diri bersiu tu yang haram, mengganggu tu yang haram. Nah, walaupun dengan cara lain. Nah, pakai katak huyuk haram juga. Nah. Ha. Cuma dalam masjid dan surau tidak boleh kita membuat bunyi-bunyi nampak yang tidaklah layak dengan satu-satu tempat menyanyi dan sebagainya. Nah. Ha. Betul ke terbatas sembahyang seorang yang tertinggal tiga rukun dengan imam? Contohnya imam sudah sujud tapi dia masih belum rokok lagi. Ha, baik. Kalau dengan sengaja dia masih berdiri membaca Fatihah, imam rokok, bila imam iktidal tinggal satu rukun, imam sujud tinggal dua rukun, sujud tak batal lagi. Bila imam angkat kepala daripada sujud, dipanggil tinggal dua rukun dah. Mana antara itu dia ada dua rukun. Yeah? Ha, jadi kalau sempurna sujud sekurang-kurangnya, ha, yeah, sempurna sujud, bila sempurna sujud, nah, dahi dan tujuh anggota lain telah pun sampai ke bumi, dia belum lagi menghabiskan Fatihah dengan sengaja, maka dia dikira batal sembahyang. Adapun dia yang maknanya kerana lambat bacaan, maka dimaaf kepadanya imam itu naik rakaat dan lain atau imam itu duduk tayar akhir. Hal ini tidak ada keuzuran. Jangan beri sempat imam sujud. Bila imam sujud, batal sembahyang makmum yang masih diri. Faham? Soalan seterusnya. Berdasarkan kuliah ustaz baru ni pasal imam tersalah niat. Dah gani kalau masa rakaat kedua dok pun tiga dok baru ingat tersalah niat. Gani imam tu perlu buat ustaz. Selagi kalau dalam tengah sembahyang tu tiba-tiba teringat dok mandi junub lagi, gua ni cerita pula. Baik. Tengah-tengah sembahyang dak ingat mandi junub, kalau kita tu imam kita keluar daripada sembahyang. Neh. Ha. Keluar terus. Neh tengah Fatihah gini pusing keluar daripada jemaah. Makmum pun faham lah. Nak, tu imam batal lah tu. Ataupun dah ingat ambil uduk. Nak, mesti dia tubik. Nah, makmum mesti tahu. Takkan makmum kata, eh tak apa cik imam tubik ke nak beli ikan setelah. Takkan kata gitu. Mesti faham lah. Nah, lepas tu makmum pun kata jadi imam. Kemudian hak ni dua rakaat dah. Dua rakaat, rakaat kedua imam pun berdiri. Bila berdiri imam pun teringat, eh aku dah niat pun semayang tadi takbir yang pertama. Ha? Maka pada ketika itu, kalau nak bakar kaedah niat boleh lagi. Takbir perlahan dan berniat. Faham tak? Takbir perlahan dan berniat. Kemudian bila makmum duduk di dalam tahiyat, akhir imam bangun menambah rakaat. Makmum tak boleh bangun menambah rakaat. Nah, kerana makmum telah cukup rakaat. Nampak lagi? Nah, tayar awal tak ada masalah boleh ikut imam. Nah, imam tak duduk, kita tak duduk atas. Tapi bila makmum sepatutnya tayar akhir dapat rakaat. Nah, imam sadar dah rakaat pertama tadi, rakaat kedua baru teringat, sadar niat, dia pergi takbir masuk rakaat yang kedua. Bermakna imam hutang satu rakaat. Imam naik ketika tayar akhir, makmum pun fahamlah. Setelah tegur subhanallah tak turun juga, imam tambah rakaat. Nah, jadi tunggu imam memberi salam bersama-sama dengan imam. Makmum yang nak balik awal niat mufaradah. Caranya lagu tu. Neh, ha, dipanggil imam masbuk. Setengah orang ketika sembahyang tu payah nak masuk niat ketika takbiratul ihram. Saya nampak ada golongan ini angkat takbir lama-lama. Boleh ke gitu? Harap beri penjelasan. Ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i dan mereka yang sependapat dengan mazhab Syafi'i, termasuk ahli-ahli tajwid, ulama-ulama qiraat, mengatakan tidak boleh lebih takbir itu lafzul jalalah kita sebut lebih daripada 14 harakat. Lafzul jalalah iaitu lam yang kedua pada lafaz Allah. Alif lam yang pertama bukan Tuhan tu, satu alif lam ma'rifah. Nak, ha? Orang apa benda ni, tajwid ilmu tajwid dipanggil alif lam Qomariyah. Nah, Allah alif lam Qomariyah hidup. Nah, ha. Jadi dekat Allah tu boleh baca paling lama 14 harakat. 14 harakat ni 14 gerakan dari Allah 14. Nah, ha. Jangan hafal panjang sangat, tengah tu panjang sangat. Allah. Rangi. Akbar. 25 harakat. Nah, awak kita pergi dua ni. Banyak sangat dia pun. Dah banyak nak sebut Allah saja aku sembahyang padu maghrib belakang tu imam ngadap kiblat kerana Allah Taala. Tunai. Nah, ini panjang ni. Kan kabar dah pendek je yang wajib aku sembahyang padu maghrib, aku sembahyang padu isyak. Nah, Allah aku sembahyang padu isyak. Sudah. Makmum, makmum, pas takbir aku Allah aku sembahyang padu isyak. Kan? Makmum. Boleh? Jalan ubuh juga jalan takbir ada masalah. Tapi takut kokak. Nah, nah. Makmum ni boleh kita niat lepas pada takbir selama belum rakaat. Dalam petiha boleh, dalam takbir doa iftitah boleh. Nah, nak kata makmum pun tak apa, nak kata mengikut imam pun tak apa, berjemaah pun tak apa juga. Nah, saja aku sembahyang fardu maghrib berjemaah. Saja aku sembahyang fardu maghrib makmum. Saja aku sembahyang fardu maghrib mengikut imam. Saja aku sembahyang fardu maghrib beramai-ramai. Saja aku sembahyang fardu maghrib berkumpulan. Betul tak ke? Nah. Wallahu a'lam. Eh ada segi. Seorang pencuri profesional. Tiba-tiba ia ingin bertaubat. Tadi kabar profesional. Adakah ia wajib memulangkan segala barang curian? Kena pula jika Allah tidak jika dia tidak mengingati siapakah tuan barang curian itu. Manakala orang yang dicuri itu tidak redha atas curian itu. Baik. Dulu dia mencuri, sekarang ni dia telah insaf. Jadi lagu mana? Baik. Ini dipanggil zalim kepada harta orang lain. Bila zalim pada harta orang lain, dua kena ada empat taubat. Empat syarat. Yang pertama taubat yang biasa tiga syarat, iaitu menyesal buat, berhenti buat dan berazam tidak mahu buat lagi. Kena tambah pula satu lagi syarat, pulangkan balik barangan tersebut atau minta halal daripada tuannya. Jikalau tidak bertemu dengan tuan dia setelah dicari, bukan pakai kata je, tak tahu, setelah dicari, maka hendaklah disedekahkan kepada tempat-tempat yang layak kita sedekah, surau masjid, anak yatim, tabung jihad dan sebagainya. Niatkan membayar hutang daripada orang yang kita curi itu dan berdoa Allah Ta'ala jadikan dia memberi halal kepada kita di akhirat nanti. Itu Imam Razali ajak. Faham? Jadi walaupun sekarang dia tak halal, akhirat lagi dia akan halalkan pula kepada kita jika kita benar niat kita. Faham? Kalau dia tak mau halalkan juga apa yang kita buat di dunia, setelah berjumpa di padang mahsyar, Allah kata gini, mu tak mau ampunkan salah dia, maka aku sekarang tidak ampunkan salahmu kepada aku. Bila dengar gitu, dia pun maafkan pencuri tersebut. Dua-dua masuk syurga. Faham? Yang penting taubat. Nah? Tapi orang-orang kena usaha pulang balik. Kalau tak ada dah dia, jadi beri kepada waris. Nah, kalau tahu duduk di Johor, kena atur barang tu di Johor. Melainkan barang itu tak padan dengan belanja. Nah, dia curi maknanya 30 sen je. Orang tu ni duduk Johor. Jadi dikirim ke orang lah, tak wajib lah kena pergi apa semua. Nah, pergi tambang aja habis 200. Nak atur 20 sen. Nah, jadi minta telefon dan sebagainya, kirim ke surat pun tak apa tu. Nah, wallahu a'lam. Jadi nak khabar saya, derma malam ini hak dalam kotak tu. Nah, kita tak ambil lah, kita beri kepada jawatan kuasa pembinaan Masjid Tahfiz Darul Iman Jalan Kelantan Tok Jiring. Nah, MTT lagi. MTT. Kak Ustaz Bakocik tu. Nah, kalau dalam kotak malam ni, jadi kutip, kita suruh dinung belaka. Nah, pasal tak siap lagi nak buat masjid untuk mak tahfiz itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.